frustasiku. Banyak yang frustasi. Broken home, istilah bule-bule luar negeri. Mereka muak lihat papi mami bertengkar. Mereka jijik lihat papi mami selalu keluar. Ada urusan yang tak masuk di akal. Mami sibuk cari bujangan, papi sibuk cari perawan. Timbang kesal, lebih baik aku berhayal jadi orang besar seperti Hitler yang tenar. Jadi orang tenar persis Carter juragan kacang. Mata cekung, badan persis capung. Tingkah sedikit bingung, pikiran mirip-mirip orang linglung. Rambut selalu kusut, disuruh selalu manggut-manggut. Duduk di sudut, hai kasihan itu tubuh, tinggal tulang sama kentut. Hey Mr. Lo tega mata gua kok gak bisa melek. Hey Mr. Gele, duit kope gua kira cepet. Hey Mr. Gele, perut lapar ada tapi pas gua sikat asem-asem, gak taunya telek.